Kalau mulai pada Allah Ta'ala, kitab zakat, setelah kita selesai dari sholat di kitab sebelumnya, masih di kitab Mutalah Umdatul Fikih karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, belum lanjutkan dengan kitab az-zakah. Ini masih tiga lagi jenis ibadah: zakat, puasa, haji. Ini zakat digabungkan dengan kitab shalah ini di jilid ini. Kemudian nanti ada jilid 3 khusus haji. Ya, artinya jilid 2, 3 itu tipis. Karena memang pembahasan zakat sama puasa tidak terlalu banyak masalahnya, tidak sama dengan sholat yang banyak masalahnya. Demikian pula haji, sedikit juga masalah, sedikit masalahnya. Dan rata-rata kebanyakan masalah haji, masalah zakat, masalah puasa itu rata-rata tidak terlalu rumit, tidak terlalu rumit. Jadi kadang kita ini akan bahas, akan lari saja. Misalnya zakat, ini pembahasan lari. Kenapa? Karena ansibah, nisab zakat itu bukan kita yang mengurusnya, sudah diurus oleh syariat. Ada kita tinggal baca saja hadis, kita akan tahu bagian. Sama dengan warisan. Warisan itu orang pembahasan lari. Yang lama pembahasan warisan adalah karena banyak masail. Maksudnya kita hayalkan saja. Bagaimana kalau ada orang meninggal sekian? Untuk latihan itu, untuk latihan. Adapun masalahnya sebenarnya, masalah warisan itu sehari orang ambil selesai. Karena memang pembagian warisan Allah yang membaginya, bukan kita. Jatahnya berapa? Ya, jatahnya berapa? Sama dengan zakat. Jadi pembahasan zakat itu alhamdulillah pembahasan mudah. Kenapa? Karena sudah diwakili pembagiannya oleh syariat, bukan kita. Kita hanya menghitung saja. Misalnya nanti zakat hasil panen itu kan harus 5 wasak. 5 wasak ini yang kita syariat sudah tentukan. Dari 5 wasak keluar berapa? Sudah ditentukan juga. Kalau tak ada hujan, 1/10. Kalau disirami oleh manusia, pengairan yang diarahkan oleh orang pakai mesin misalnya, maka 1/5 dari 1/10. Sudah diatur. Jadi kita tinggal ini saja dibicarakan. Berapa 5 wasak? Nilainya berapa itu kalau dibagi menjadi 1/10? Begitu saja. Kita cuma berbicara tentang itu. Maka pembahasan zakat adalah pembahasan mudah. Kita cuma kenal apa saja yang wajib zakat dan berapa hasil yang dikeluarkan. Itu saja. Kita cukup tahu, setelah itu kita akan ya bisa membaginya. Lihat kitab zakah. Kata penulis rahmat Allah Ta'ala, kitab zakah. Kitab zakat. Ya, zakat secara bahasa banyak diartikan, ada yang bermakna, ada yang diartikan at-toharah, dia adalah pensuci, yang mensucikan. Ada juga yang bermakna al-madah, pujian, memuji. Ada yang bermakna an-nama wal-barokah, yang tumbuh, berkembang, dan berberkah. Ya, banyak di kitab fikih mereka artikan az-zakah adalah az-ziyadah wal-nama, yang bertambah dan yang berkembang. Itu makna zakat. Dan ketika kita lihat ada penggunaan syariat, lafaz zakat itu banyak. Bisa bermakna toharo, mensucikan. Misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qada aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang menzakkaha, yang mensucikan dirinya. Yang mensucikan dirinya. Bisa juga bermakna madah, memuji. Seperti ayat, Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menzakati diri kalian. Apa artinya? Jangan kalian memuji diri kalian. Apa maknanya? Iya, walaupun makna yang ma'ruf adalah az-ziyadah wan-nama, tambah dan berkembang. Ini makna secara bahasa. Iya. Dan makna zakat secara istilah, para ulama banyak menjelaskan arti zakat secara istilah. Makna yang paling terkenal adalah at-ta'abbudu lillahi azza wa jal bi ikhraji haqqin wajibin fi malin makhsus li ta'ifatin makhsusah fi waqtin makhsus li tahqiqi ridallah ta'ala wa tazkiyatin nafs. Ini arti paling lengkap ini. Diambil seluruh arti zakat yang disebutkan oleh para ulama. Iya. Zakat adalah at-ta'abbud lillah. Seorang itu menghambakan diri kepada Allah. Seorang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bikhraj dengan mengeluarkan hakin wajib, hak yang wajib dari zakat itu. Dan hak wajib itu sepersekian dari harta, sedikit sekali, sedikit sekali dari harta. Nanti kita akan mengetahui hitungannya. Iya, mengeluarkan hak yang wajib fi malin maksus, di harta yang dikhususkan, karena tidak seluruh harta ada zakatnya. Tidak semua harta. Seperti misalnya dari hewan ternak, yang ada zakatnya kan cuma unta, sapi, kambing, domba. Kuda tidak ada zakatnya. Padahal dia termasuk hewan ternak. Keledai tidak ada zakatnya. Padahal dia termasuk hewan ternak. Tahu kan? Ya? Nah, ini. Sama dengan kata mereka burung. Karena orang ternak burung. Tapi tidak masuk zakatnya. Maksudnya zakat dari burungnya itu. Kalau orang ternak. Nanti dia bisa kena zakat semua itu. Kuda. Ya, keledai, burung, kalau dia perdagangkan, itu kan masuk bukan di zakat barangnya, tapi zakat apa? Hasil. Ada namanya nanti insya Allah zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Dipahami ini? Jadi, tidak semua. Jadi, makanya kata beliau rahmatullah, lito'ifatin maksusah. Untuk kelompok yang dikhususkan, apakah terkait dengan barang yang dizakati? Atau orang yang diberi zakat. Sama semua. Kelompok yang khusus. Fi waktin maksus, di waktu yang khusus. Karena namanya zakat yang wajib, itu ada waktunya. Beda kalau zakat sunnah. Kalau zakat sunnah, terserah kapan saja orang mau kasih. Paham kan? Zakat yang sunnah. Kalau zakat wajib, ada waktunya. Kita akan tahu nanti kapan waktunya. Li tahqiqi ridhollah ta'ala. Kita keluarkan. Untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa tazkiyatin nafs, dan untuk mensucikan diri dari kebakhilan, kekikiran. Ya, karena ketika kita mampu mengeluarkan zakat, maka itu menunjukkan kita hilang dari rasa sifat kikir. Sifat kikir. Ini masyaallah. Kemudian lihat adapun masarif az-zakat insyaallah akan dijelaskan nanti semuanya. Kata Allah rahmatullah ta'ala, wahia wajibatun. Zakat adalah wajib. Iya, dan ini disepakati berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah. Tidak ada silang pendapat akan wajibnya zakat. Banyak ayat dan banyak hadis Nabi SAW terkait dengan wajibnya zakat. Di antara ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'atu zakah. Keluarkanlah zakat. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'intabu. Wa aqimus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertobat, mereka mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Artinya kalau tidak ada sholat, tidak ada zakat, bukan saudara dalam agama. Walaupun kadang saudara sesusuan, saudara sekandung, tapi kalau tidak sholat, tidak ada zakat, artinya bukan saudara se-Islam. Bukan saudara se-Islam. Iya. Dan sangat banyak hadis. Ya, di antaranya yang terkenal hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bunyal Islam ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Di antaranya adalah wa ita'iz zakah, setelah disebutkan 2 kalimat syahadat, disebutkan salat, setelah itu disebutkan apa? Mengeluarkan zakat, rukun Islam yang ketiga. Sangat banyak hadis lain, di antaranya hadis mungkin sudah dihafal, hadis ya Jibril dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu Islam? Apa itu Islam? Iya. Ini masyaallah. Adapun hukum orang yang karena zakat itu adalah wajib, bagaimana kalau orang yang menentangnya? Ya, tergantung. Pertama, ada orang yang menentang kewajiban zakat. Ya, ada orang yang menentang kewajiban zakat. Dan ada orang tidak menentang kewajibannya, tapi kadang dia malas, kikir mengeluarkan zakat. Yang pertama, orang mengingkari menahan zakat dan mengingkari kewajibannya. Ini dia orang hidup di tengah kaum muslimin, tumbuh di negeri Islam, maka ini dihukumi akan kafirnya, murtad. Ya, menentang kewajiban zakat, tumbuh di tengah-tengah kaum muslimin, ini murtad. Hukumnya kafir. Yang kedua, ada orang menahan zakat karena kikir. Karena kikir, bukan menentang kewajibannya. Dia tidak mau keluarkan zakatnya, karena apa? Kikir. Seharusnya kalau dia punya, harus dia keluarkan hal yang wajib, hak dari harta. Tapi dia tidak mau keluarkan walaupun sedikit. Bagaimana hukumnya ini? Maka berselisih para ulama terkait dengan orang menahan zakat karena bukhlan, karena kikir. Ya. Mayoritas ulama bahwasanya dia, mereka mengatakan tidak dikafirkan. Dia jatuh dalam dosa besar. Ya. Kalau dia meninggal, dia diwarisi dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ini pendapat mayoritas ulama. Sementara satu riwayat dari Imam Ahmad, beliau berpendapat dia dihukumi akan kafirnya. Artinya kalau dihukumi kafir berarti tidak diwarisi dan tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ya? Tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Tapi yang benarnya pendapat mayoritas. Kenapa? Karena ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, hadis yang panjang terkait dengan zakat peternakan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di kitab beliau terkait dengan kitab zakat, yaitu dosanya orang yang tidak mengeluarkan zakat. Kita akan baca sedikit. Kata Nabi SAW, ma min sahib bidhahabin wala fiddatin la yu'addi min haqqaha. Dimulai dengan zakatnya emas perak. Ma min sahib bidhahabin. Tidak ada seorang yang memiliki dhahab, emas wala fiddat perak. La yu'addi min haqqaha. Tidak memenuhi haknya. Illa idha kana yawmal qiyamah. Kecuali nanti di hari kiamat. Sufihat lahu sofa'if minar, dibuatkan untuknya lembaran-lembaran dari api neraka. Emas dan peraknya tadi, fa'uhmi alaiha finari jahannam, kemudian lempengan tadi itu dipanaskan di neraka, api neraka, dipanaskan di api neraka. Fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu, maka disetrika dengan lempengan itu tadi, ya, sampingnya, ya, dan jabinuhu, jidatnya, wadohru, dan punggungnya. Kulama barodat ruidat, setiap dingin dipanaskan lagi, dipanaskan lagi. Fi yaumin kana miqdaru 50,000 sana, pada hari yang ukurannya itu 50,000 tahun. Bayangkan, dia disetrika dalam sehari. Seharinya itu seperti 50,000 tahun. Bagaimana nih? Ya? Orang diletakkan setrika saja, jangan sehari. Ini sehari sudah seperti 50,000 tahun. Hatta yuqda bainal ibad. Sampai kapan itu? Sampai ditetapkan antara hamba. Dikoto. Fayaro sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Sehingga dia melihat jalannya, apakah ke surga atau ke neraka. Ini inti pendalilannya. Jadi tadi itu dia disetrika itu semua itu di padang mahsyar itu. Karena ini emas ini. Kalau ini kan, kalau unta akan datang untanya, menanduk-nanduknya, menginjak-ninjaknya. Itu di padang mahsyar. Belum ini di hisab. Belum. Yang punya sapi akan datang sapinya menanduk-nanduknya. Yang punya kambing akan datang kambingnya menanduk-nanduknya. Di mana ini? Di padang mahsyar. Sampai di qada ditetapkan jalannya, apakah ke surga atau neraka. Di sini pendalilannya. Namanya orang kafir, tidak diperlihatkan lagi jalannya ke surga atau ke neraka. Karena pasti neraka kalau kafir. Paham sisi pendalilan jumhur, tajam sekali Masya Allah. Karena diambil di tengah-tengah kisah. Iya, Masya Allah pendalilannya. Jadi, sisinya begitu. Kalau seandainya dia kafir, orang kafir kan langsung neraka. Orang kafir langsung neraka. Tidak diperlihatkan lagi jalannya ke neraka atau ke surga. Itu titik pendalilannya. Berarti dia belum kafir, tapi dosa besar. Ya, karena disiksa ini. Disiksa. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, ala kulli muslim hur. Ini syarat. Orang yang diwajibkan zakat padanya. Ini zakat wajib bagi setiap muslim. Orang kafir, kalau dia berzakat, tidak sah zakatnya. Dan tidak dapat pahala dari zakat yang dikeluarkan. Walaupun dia dihisab, disiksa karena tidak mengeluarkan zakat. Bedakan masalah wajib dan sahnya dengan masalah dia dihitab enggak. Dia disiksa enggak karena mengeluarkan zakat. Itu masalah usul. Masalah usul. Dia disiksa karena tidak mengeluarkan zakat. Tapi kalau dia keluarkan, tidak dapat pahala. Karena kekafirannya. Kenapa? Kekafirannya. Jadi wajib bagi setiap muslim hur, yang merdeka, bukan budak. Karena kalau budak, walaupun dia muslim, tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Karena harta si budak adalah milik tuannya. Dia tidak ada milik kepemilikan dia. Dia tidak ada kepemilikan. Wa malaka nisaban. Ini syarat selanjutnya. Dia punya nisab. Artinya walaupun dia muslim, merdeka, punya harta tapi belum sampai nisab. Akan dijelaskan nanti nisabnya. Tapi bisa kita jelaskan sekali. Karena harus saat rincian zakatnya emas perak, zakatnya kambing, zakatnya sapi, zakatnya unta. Di sana baru kita tahu berapa nisabnya. Yang jelas dia harus memiliki apa? Nisab. Milkan tam. Ini syarat Masya Allah. Kepemilikan yang sempurna. Maksudnya, memang dia yang berkuasa atas barang itu. Ya? Ini nanti mereka ulama dengan syarat ini dikeluarkan di orang yang berutang, tapi diutangi tidak diharapkan kembalinya. Dia kasih utang uang 10 juta atau 100 juta, tapi tidak diharapkan uang itu kembali. Nah ini tidak dia zakat itu, karena memang tidak diharapkan kembali. Karena memang orangnya apakah mutil, memang dia undur-undur terus, sehingga malas ditagih. Tambah, memang tidak mau membayar. Nah ini tidak ada zakatnya. Dan kalau dia di atas penguasaan yang sempurna ini, artinya barang itu ada di tangannya, atau di tangan orang lain, tapi dia mau ambil kapan saja bisa. Paham gak ini? Nah, maksudnya saya ini, maksudnya penjelasan seperti itu, tidak harus uang itu kita pegang. Di rumah, di tangan, bukan. Bisa disimpan di bank. Misalnya, ada uang disimpan di bank. Tetap wajib zakat. Tetap wajib apa? Zakat. Kenapa? Karena dia punya itu. Dia mau ambil kapan saja, apa? Bisa. Demikian pula di orang yang berutang, diharapkan kembalinya. Ada orang yang utang sama kita, dan uang yang diutang itu diharapkan apa? Kembalinya. Itu juga ada zakatnya. Karena kita miliki itu. Kita miliki. Jelas kan? Ini milkan nisab, milkan tam. Kemudian, la zakata. Ini masalah umum saja ya. Nanti ada rinciannya masing-masing. Wa la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Kemudian, ini syarat selanjutnya. Dan tidak ada zakat pada harta sampai yahul masuk atasnya haul waktunya. Masuk padanya apa? Waktunya. Nah, ini tentunya. Karena ada hadis Nabi SAW di riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Nabi SAW bersabda, laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihil haul. Tidak ada pada harta itu zakat sampai ya datang masuk waktunya. Waktunya kapan? Tergantung. Tidak bisa kita jangan bilang waktunya setahun. Tidak bisa begitu. Tergantung barangnya. Tergantung barangnya. Karena ada barang, tidak perlu setahun. Seperti pertanian. Kalau pertanian kan tidak harus tinggal setahun. Kapan kita tak panen? Kita wajib keluar apa? Zakatnya. Akan datang sebentar pembahasannya. Karena akan dirinci satu-satu ini. Haulnya, nisabnya berapa? Akan dirinci satu-satu. Ini ketentuan umum saja. Bahwa zakat itu wajib bagi setiap muslim merdeka, punya nisab. Ya? Dan sudah masuk waktu haulnya. Dinamakan haul sebenarnya. Arti haul itu kan tahun. Cuman diterjemahkan waktu. Sudah mencapai waktunya. Waktunya seberapa? Langsung ditakbir dengan itu. Setahun. Cuman kita sengaja tidak terjemahkan setahun. Kenapa? Kita terjemahkan sampai datang waktunya. Padahal arti haul setahun. Kenapa? Apa rahasianya? Karena dalam zakat ada yang tidak ditentukan waktunya setahun. Kalau kita panen dalam sepekan. Ya, ada orang tanam kangkung. Kangkung itu berapa lama kalau orang tanam? Iya, kan sangat cepat kalau kangkung cabut itu. Kangkung cabut. Dia tanam misalnya 5 hektar kangkung. Dipanen. Langsung dapat 100 juta. Karena jangan macam-macam kangkung walaupun mudah dikali-kali banyak. Iya, alhamdulillah bisa kalau banyak lahan di Malino. Iya. 5 hektar kangkung. Sekali panen 100 juta. Sudah, zakatnya setiap panen. Itu masalahnya. Berarti kalau panen dalam sepekan, sudah setiap pekan bayar zakat. Makanya ini, kenapa kita tidak terjemahkan apa? Sampai masuk waktu setahun. Supaya nanti tidak membuat bingung orang ketika masuk di zakat pertanian. Ya, jadi, sampai datang masanya. Masuk waktunya. Masuk waktunya. Kapan? Nah, dirinci dalam zakat. Kemudian kata beliau rahimahullah, makanya beliau bilang illal kharij. Dengan ini kita bisa artikan tadi sampai mencapai setahun. Karena beliau katakan kecuali yang keluar minal ard, keluar dari tanah, maksudnya pertanian. Kecuali pertanian. Ya. Karena dia punya zakat setiap panen. Punya zakat setiap panen berdasarkan firman Allah, wa atu haqqahu yauma hasadi. Keluarkan haknya di hari panennya. Keluarkan haknya di hari panennya. Ini yang pertama yang dicelakai. Yang kedua, wanama an-nisabi minan nitaj waribah. Kecuali juga yang kedua, berkembangnya nisab berupa nitaj. Sebenarnya nitaj dan ribah sama-sama untungnya. Cuma nitaj untuk hewan, ribah untuk perdagangan. Sama-sama keuntungannya. Tapi nitaj untuk yang melahirkan, sementara ribih untuk apa? Yang bukan melahirkan. Nah ini, gini saudara. Misalnya gini, Abdullah ya punya kambing. Nanti zakatnya kambing itu mulai dari kalau dia punya kambing 40 ekor. Bang, 40 ekor sampai 120 ekor, 40 sampai 120, itu cuma satu zakatnya, satu kambing. Satu kambing. Sekarang Abdullah punya 120, berapa kambing zakatnya? Akan datang nanti rincian, tapi saya cuma contohkan ini, mau contohkan perkataan penulis, berupa yang nitaj. Ini 120, semua betina. Apa anggaplah ada jantannya, setengah. Tapi masing-masing kambingnya Abdullah melahirkan dua. Anggaplah indunya 100. Jantannya 20. Anggap. Berarti 100 kali 2 berapa? Nah? 200. Sekarang jadi 200 berapa? Ditambah jantan 20 tadi. Hah? 220. Sudah berapa zakatnya? Di dalam setahun. Jadi setahun tinggal 120. Tapi di tengah perjalanan tahun, paham ini? Nitaj melahirkan menjadi 220. Berapa zakatnya? Dua kambing. Paham? Padahal tadinya dia cuma wajib berapa? Satu. Tapi berkembang di tengah perjalanan mencapai di ujung tahun kita hitung ternyata sudah 220 itu kalau melahirkan sekali. Nah, kambing kan setahun dua kali lahir. Karena kambing itu melahirkan setiap 6 bulan. Paham? Kambing beda kalau sapi. Kalau sapi setiap berapa? Kambing setiap 6 bulan ya. Karena dia 3 bulan sudah melahirkan, menyusui anggaplah 3 bulan. Karena kambing masih ada anaknya, sudah kawin dia. Anggaplah 6 bulan jaraknya. Kalau sapi setiap 9 bulan. Biasanya subur juga, kalau subur 8 bulan. Kenapa saya tahu ya? Karena saya ada sapi dan kambing di kampung. Iya, itu ternyata berfaedah juga. Dulu kalau sekarang tidak punya. Iya, maksudnya kita punya begitu, pernah mengalami begitu. Jadi itu sapi melahirkan setiap 8 bulan sekali atau 9 bulan sekali. Sekarang kambing ini, kambing kadang lahir 2 kali dalam setahun. Bayangkan tadi. Berarti kalau kita punya kambing 100, melahirkan 2 kali setahun, kemudian dalam setahun ini betinanya tadi lahir, anggaplah melahirkan 22, berarti kali berapa tadi? Kali 4. Sudah berapa kambingnya? Kan begitu. Nanti bisa wajib 3, wajib 4. Tergantung perhitungan zakatnya nanti. Jadi asalnya tadi itu setahun, harus ditunggu setahun. Tapi nita aja yang lahir di tengah tahun ini diikutkan juga ketika perhitungan zakat. Keuntungannya, demikian pula ribeh. Hati-hati ini ribeh. Perdagangan. Orang punya uang untuk modal 100 juta. Ini sudah ada zakatnya. Tinggal setahun. Tinggal berapa? Setahun. Tapi saat dia putar ini 100 juta, muncul 500 juta keuntungannya di penghujung tahun. Jadi 100 juta diputar menjadi berapa? 500 juta. Yang dizakati apa? Yang 100 juta yang tinggal setahun atau dengan hasil yang ada di tengah tahun? Itu maksudnya. Digabungkan hasil yang ada di tengah tahun ini, zakatnya. Dipahami? Untuk apa ini? Sebenarnya sebagian orang mengatakan, wah, ini kan belum tersimpan setahun. Ini memudahkannya. Memudahkannya daripada seharusnya dicatat terus. Oh, masuk tambahan ini uang 10 juta tambah bulan ini. Bulan depan lagi tulis lagi. Berarti setiap bulan dia akan zakati karena setiap bulan uangnya apa? Bertambah. Karena ada terus zakatnya setiap bulan, Pak. Untuk memudahkannya, keuntungan ini hitung saja supaya zakat itu sekali setahun saja dihitung. Zakat itu sekali setahun. Jadi sebenarnya untuk memudahkan daripada kita zakati setiap bulan. Karena pasti setiap bulan ada yang masuk haulnya. Betul enggak? Karena dari keuntungan tadi itu pasti tersimpan berapa? Setahun lagi ke depan. Kan begitu? Iya. Ini memudahkan. Jadi, ar-ribah, keuntungan diikutkan ke pokok. Ketika perhitungan, zakat. Di ujung tahun kita hitung ternyata jadi 200 juta. Sudah 200 juta bagi 40. Itulah zakatnya. Karena zakatnya nanti 2,5%. 2,5 itu sama dengan 1/40. Setiap harta yang dimiliki bagi 40. Hasilnya itulah zakatnya. Itulah zakatnya. Ini masya Allah. Fa inna haulahuma haulu aslihima au haulu aslihima, masya Allah. Sungguhnya haul keduanya adalah haul asalnya, modalnya. Paham ini? Dan yang lainnya. Jelas ya? Ini kata beliau. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala tajibu zakat, masuk pembahasan umum. Kemudian setelah itu nanti baru kita akan masuk rinciannya. Wala tajibu zakat illa fi arba'ati anwa'in. Tidak wajib zakat kecuali pada 4 jenis. Ini lebih lain tadi ta'ifatul makhsusah. As-sa'ima min mahimatil an'am, yang sa'ima, yang digembala di padang rumput dari hewan ternak. Jadi kalau antum ya enggak gembala di luar, cuma kasih makan di rumah, itu enggak ada zakatnya. Kecuali antum perdagangkan, antum kasih makan di rumah tapi perjual belikan, ini masuk di zakat apa? Tijarah, zakat perdagangan. Jadi as-sa'imah yang digembala di padang rumput min bahimatil an'am, dari bahimatul an'am, unta, sapi, kambing. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wal kharij minal ard. Yang keluar dari tanah, ini umum, apapun itu. Apapun itu. Ya? Semua yang keluar dari tanah, hasil panen, semua. Tadi sampai kangkung, bayam, semua. Yang keluar dari tanah, yang ditanam oleh petani, itu ada zakatnya. Wal asman, yang punya harga, ini masuk, emas, perak masuknya. Ya, yang menjadi saman masuk juga padanya uang, karena asman ini tabir umum, belum tak tabir dengan al-fiddah, al-dahab al-fiddah, belum langsung bilang apa al-asman yang punya nilai tukar, ya, yang punya nilai tukar, ini yang keberapa itu? Ketiga, yang keempat, wa'urud tijarah, ya, yang diurut, yang ditawarkan untuk ditijaro, untuk diperdagangkan. Artinya hasil jual beli. Dan perkataan urut tijaro yang ditawarkan untuk dijual belikan berarti nanti rumah, gedung, ruko yang dipakai itu tidak ada zakatnya. Tambahnya, anggaplah kita punya modal 100 juta. 50 juta untuk kontra ruko, 50 juta untuk isinya yang dijual belikan, maka zakatnya yang 50 juta, karena tidak ada zakat pada yang tidak bergerak. Dipahami ini? Jadi tidak dihitung sama, bukan modal umum, tapi apa? Yang urut, memang yang ingin dijual belikan. Jadi raknya itu tidak terhitung sebagai zakat. Modal rak, modal ruko, sewanya, enggak. Jelas ini? Hasil dagangnya. Hasil dagangnya. Ini Masya Allah. Kemudian, wala zakata fi syai'in, itu empat saja. Wala zakata fi syai'in min dhalika hatta yablugha nisaban. Tidak ada zakat. Dari empat itu, sampai apa? Nisabnya. Nisabnya akan diterangkan nanti. Ya? Watajibu fi mazada alam nisab bisabi, Masya Allah. Dan wajib pada apa yang lebih dari nisab sesuai dengan hitungannya. Sama. Ada yang gini, anggaplah nisabnya perak sekarang. Ya, nisabnya perak itu sekitar 959 gram kalau digeramkan. 959 gram. Kalau emas 80 gram. Itu zakat paling sedikit. Tambahan dari itu sudah. Anggaplah sekarang dia punya 85 gram. Sudah hitungannya langsung 85. Paham? Dibagi 40. Hasilnya itulah zakatnya. 900 misalnya anggaplah orang punya perak. Ya. Yeah. Orang punya perak sekian nilainya, bahkan dia punya 1000 gram, karena perak itu murah saja, bebas orang mau beli 1 ton juga tidak apa-apa. Sekarang masalahnya harga perak itu 7000 segram. Saya baru tanya teman yang kerja di mana lagi itu Bang? Iya, enggak. Yang kerja di sini, yang PT-nya memang urusannya barang tambang. Iya, Pak Asru. PT apa namanya itu? Antam. Saya tanya. Berapa harga perak sekarang? 7.000 saja. Nanti 7.000 kali itu kan semurah saja. Mau orang beli 1 ton juga, sedikit saja uang yang dikeluarkan. Artinya, dia sudah punya zakat. Dan dia hanya sekitar 959 gram. Ya? Kalau saya tidak salah zakatnya, nanti kita lihat lagi. Begitu, Bang Man? 959? Karena dia 200 ya dirham. Beda kalau emas hanya 20 dinar zakatnya. 20 dinar ini kalau digeramkan 80. 200 ini kalau digeramkan itu sekitar 959 gram kalau tidak salah. Hitungannya. Iya. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah ta'ala. Jadi harus. Jadi tambah lebih dari nisab. itu ada zakatnya. Lebih dari nisab ada zakatnya. Kemudian kata beliau bilang illa saimah fala syai fi awqasiha. Kemudian beliau sebutkan illa saimah, kecuali as-saimah, apa itu saimah tadi? Yang digembalakan. Maka tidak ada sesuatu apapun pada awqasnya. Apa itu awqas? Dia jamak dari waqas, yaitu apa yang ada di antara dua nisab. Itu beda, apa yang antara dua nisab. Gini maksudnya. Berapa zakatnya kambing? Dah 40 ekor. Bang, orang punya 40 ekor, berapa kambing? Satu. Ini, dia akan masuk kedua kalau punya 121. Sekarang kalau dia punya ini, antara 40 sampai 120, ini aukos namanya. Antara dua nisab. Kan 40 sampai 121 baru punya zakat. Paham? Misalnya kan kalau uang tadi kan punya, misalnya sekarang kalau nilai perak anggaplah 7 juta kalau ditimbang, kalau dibeli 7 jutaan nisabnya. Sekarang dia punya 10 juta. Sudah zakatnya hitung. Tidak ditunggu. Tidak ada kelipatannya kalau uang, emas, perak. Kalau hewan ada kelipatannya. Jadi ini aukos. Makanya perlu bilang saimah. Karena dia memang khusus di mana? Khusus di ternak. Paham gak? Jadi kalau ternak itu yang tumbuh di antaranya lebih baru bisa zakat. Seperti yang saya hitungkan tadi. Ternyata beranak di ternak ini mencapai melebihi. Paham? Satu ekor. Sudah keluar berapa? Dua. Jelas. Tapi antar dua ini, ya, sebelum 121, apakah ada zakatnya? Sekarang dia punya 120 pas. Ini kan ada ongkosnya antara 40 dan 121. Paham? Apakah ada zakat? Tidak ada zakat. Tidak ada apa? Zakat. Tidak bisa kita katakan, oh sudah kelipatan 40 saja, kamu wajib dua. Tidak. Karena dia sudah ditentukan. Dari sekian ke sekian, satu saja. Sama dengan unta nanti. Dari 5, satu kambing. Kalau dia punya 10, dua kambing. Sekarang bagaimana kalau punya 9? Ini kan antara dua zakat, begitu. Paham? Berarti 5, 9. Berapa antaranya ini? 5, 6, 7, 8, 9. Ada 4 ekor. Apakah ini namanya aukos? Di antara dua zakat. Apakah ada zakat? Tidak, kalau ternakan. Kecuali tiba-tiba tumbuh di tengah itu jadi 10. Di tengahnya tumbuh. Paham? Dan sulit bagi unta seperti itu ya. Karena unta tidak lahir setiap tahun. Unta tidak lahir setiap tahun. Paham kan? Iya. Kemudian lihat. Jadi ini tidak ada wakosnya kalau peternakan. Jelas kan? Alhamdulillah. Kita cukup dulu. InsyaAllah besok baru kita rinci. Supaya langsung bersambung besok insyaAllah. Mulai langsung bab zakat as-sa'imah. Mulai dengan zakat peternakan. Nanti di buku ini masyaAllah ada tabelnya. Rincian zakat berdasarkan hadis. Misalnya kambing, unta nanti dari 5 sampai 9 cuma 1 ekor kambing, dari 10 sampai 14 2 ekor ada ini di syarat zakat. Memudahkan sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan.